orang-orang yang mereka tahu tentang masalah agama terhadap perkara tauhid. Kita akan lihat pembahasan beliau di sini. Setelah kita mengetahui tentang makna tauhid, arti pentingnya tauhid, fadailu tauhid, keutamaan-keutamaan tauhid, maka kita akan lihat di antaranya pula bagaimana sikap orang-orang yang mereka mengetahui tentang agama ini dalam masalah tauhid. Mari kita ikuti apa yang beliau katakan di dalam bab ini. Silakan baca. Sikap ulama terhadap tauhid. Ulama adalah pewaris para nabi, dan menurut keterangan Al-Qur'an, yang pertama kali diserukan oleh para nabi adalah tauhid. Sebagaimana disebutkan Allah dalam firman-Nya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut thaghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taubat. Karena itu wajib bagi setiap ulama untuk memulai dakwahnya sebagaimana para Rasul memulai, yakni pertama kali menyuruh manusia kepada mengesakan Allah dalam segala bentuk peribadatan, terutama dalam berdoa. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Ya. Kita lihat dulu perkataan beliau di sini, ikhwan. Beliau mengatakan, berkata Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah ta'ala, "Innal ulama'a warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ini terambil dari sebuah hadis yang Nabi menjelaskan di antara keutamaan ilmu dan ulama. Di antaranya Nabi katakan dalam hadis tersebut, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia menempuh jalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan dia jalan menuju jannah. Menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu itu bisa maknanya hissi, bisa maknawi. Hissi artinya langkah nyata, memang dia berjalan, berjalan dengan kakinya, dengan kendaraannya, dalam rangka untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, dalam rangka untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, yang di situ dia akan dapatkan ilmu. Ini adalah man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, dengan langkah nyata menggerakkan kedua kakinya, bergerak dengan badannya menuju tempat-tempat yang akan dia dapatkan ilmu. Yang kedua, dengan melakukan mutala'ah atau yang sifatnya maknawi. Maknawi artinya dia melakukan amalan-amalan yang bisa menghasilkan ilmu. Mutala'ah, dia murojaah, mengulang-ulang pelajaran, atau kemudian juga dengan bertanya. Maka semuanya itu termasuk bagian daripada langkah untuk mendapatkan ilmu. Dan ini masuk dalam bab man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Di antara buah yang akan Allah berikan adalah sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan dia jalan ke surga. Karena jalan ke jannah itu hanya diketahui dengan ilmu. Tanpa ilmu dia tidak mengetahui jalan apa yang akan mengantarkan ke surga. Sehingga hanya orang-orang yang berilmu, hanya orang yang mereka berilmu yang dia akan dimudahkan menempuh jalan ke surga. Namanya orang tahu itu lain dengan orang tidak tahu. Orang tidak tahu namanya enggak tahu. Kesulitan dia untuk menempuh jalan ke surga. Orang yang tahu gampang, asalkan dia ada gerakan hatinya untuk menempuh jalan tersebut. Tinggal nyak-nyak-nyak-nyak-nyak sampai ke tempatnya. Termasuk juga Allah akan berikan taufik. Allah akan mudahkan dia mewujudkan amal-amal yang akan mengantarkan dia ke sana, ke surga, ke jannah. Ini di dunia. Di akhiratnya Allah akan mudahkan dia untuk melewati sirat yang akan mengantarkan ke jannah. Karena sirat yang harus diseberangi manusia, perkara yang besar, perkara yang sulit, perkara yang berat, tapi ada orang Allah mudahkan untuk melewati sirat, sehingga Allah gampangkan dia ini perjalanan menuju jannah. Allah Ta'ala alam bisawab. Kemudian wa innal alima la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma. Orang-orang yang wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat, la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya karena ridha dengan para penuntut ilmu, dan para malaikat mendoakan para pencari ilmu doa-doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan majlis yang dihadiri malaikat adalah majlis yang mulia. Malaikat tidak akan menghadiri majlis-majlis kecuali majlis yang mulia. Maka ini diantara keutamaan majlis ilmu. Yang ketiga, wa innal alima la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma. Orang-orang yang alim, orang-orang yang mereka berilmu, para malaikat akan didoakan oleh para makhluk Allah yang di langit maupun yang di bumi, sampai ikan yang ada di lautan pun mereka mendoakan, yaitu orang-orang yang mereka mencari ilmu atau orang-orang yang mereka berilmu. Kemudian wa fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan orang yang alim, keutamaan orang yang mereka berilmu dibandingkan orang yang mereka menyibukkan dengan ibadah, al-ibadah. Sama-sama yang satu punya kesibukan ibadah, yang satu punya kesibukan ilmiah. Maka keutamaan ulama, orang yang alim dengan abid, kafadlil qamar ala sa'iril kawakib, seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan ini bintang-bintang yang ada. Bintang bersinar, bulan bersinar, tapi sinarnya bintang itu diameternya pendek. Orang yang menyibukkan dengan ibadah itu kemanfaatannya lebih banyak kembali kepada diri sendiri. Tapi orang yang mereka mendakwahkan ilmu, menyebarkan ilmu, maka kemanfaatnya seperti bulan yang sinarnya itu dia menyinari alam jagat raya. Kemudian tamsil ulama dengan bulan itu sangat tepat. Pertama, bulan itu sinarnya asli dari bulan atau pantulan? Pantulan dari matahari. Ah, ulama ini ilmunya pantulan dari matahari, ilmu yaitu Rasulullah SAW, risalah yang diturunkan oleh Allah melalui nabinya. Kemudian bulan ini bentuknya bulat terus atau berubah-ubah? Purnama terus atau berubah-ubah? Kadang bulan purnama, kadang lama-lama berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Artinya ulama ini pun bertingkat-tingkat. Ada ulama yang kayak bulan purnama full, ilmunya full, sehingga sinarnya pun terang, benderang. Ada yang kadarnya pemilik ilmu berkurang sesuai dengan kadar ilmu yang dia miliki. Ini tamsil, ya ini ulama dengan bulan. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Dan para ulama itu adalah pewaris para nabi. Orang yang mewarisi hartanya orang yang meninggal siapa, ikhwan? Orang yang mewarisi hartanya orang yang meninggal siapa? Ahli waris. Yang menjadi ahli waris siapa itu? Orang yang ya orang punya nasab kekerabatan dengan dia. Semakin dekat nasab kekerabatannya, maka semakin dia memiliki jatah warisan yang besar. Seandainya warisan itu dikaitkan dengan nasab pemilik warisan, maka orang yang paling dekat kedudukannya dengan nabi adalah para ulama. Seakan-akan para ulama adalah ahli waris yang mewarisi warisan nabi, dan menunjukkan kedekatan ini, kedudukan antara ulama dengan nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham. Walakin wa innama warasul ilma, akan tapi nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafirin. Barang siapa mengambil bagian ilmu, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Karena ilmu inilah yang menentukan seorang dia bisa sukses sesukses-suksesnya, tergantung dengan ilmu yang dia miliki dan bagaimana interaksi dia dengan ilmu. Orang yang mengambil bagian ilmu, maka dia telah memegang kunci kebaikan. Maka dia telah mengambil, ya ini bagian yang sangat berharga. Karena kunci segala kebaikan adalah ilmu. Maka beliau katakan di sini bahwa innal ulama'a warasatul anbiya. Wa awwalu ma da'a ilahil anbiya'u huwa tauhidu alladhi dzakarahu Allahu biqaulihi. Dan yang pertama kali diserukan oleh para nabi dalam dakwahnya, yang pertama kali diserukan oleh para nabi dalam dakwahnya adalah at-tauhid. Ajakan untuk manusia semata-mata mengabdi secara totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ajakan yang Allah sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an dari dakwahnya semua para nabi Allah alaihi salatu wasalam. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, yang seruan para rasul ini anibudullaha wajtanibut tauhid, sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Baru dikatakan tauhid apabila menyembah Allah dan menjauhi tauhid. Hanya menyembah Allah tidak berlepas diri dari tauhid bukan tauhid. Tauhid hanya akan terwujud dengan menetapkan Allah satu-satunya al-ma'bud dan totalitas mengingkari segala jenis tauhid. Ini segala yang disembah selain Allah Ta'ala. Wa tauhid huwa kullu ma'ubida min dunillah biridahu yardahu. Dan tauhid adalah semua yang disembah selain Allah Ta'ala, sedangkan dia yang disembah itu ridha dengan penyembahan para penyembahnya. Adapun kalau disembah tidak ridha, maka dia bukan tauhid. Nabiullah Isa tauhid atau bukan, ikhwan? Kenapa? Iya. Nabiullah Isa walaupun disembah tapi tidak pernah ridha dengan sesembahannya tersebut. Walidzalika yajibu 'alal ulama ayabda'u bima bada'at bihi ar-rusul. Oleh karena itulah wajib bagi para ulama untuk mengawali dakwahnya sebagaimana yang diawali oleh semua para nabi dan para rasul. Karena ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi mengawali dakwahnya dengan dakwah tauhid, maka sudah semestinya para ulama mereka mengawali dakwah mereka dengan dakwah tauhid. Faida'un nasa ila tauhidillahi fi jami'i anwa'il ibadah, yaitu hendaknya para ulama mereka menyeru manusia agar mentauhidkan Allah dalam segala ibadah yang mereka lakukan. Wala siyama ad-du'a, lebih-lebih dalam masalah doa. Alladhi qala fi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi bersabda berkaitan dengan masalah doa, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itulah ibadah. Seakan-akan bicara ibadah ya doa. Ini bukan berarti ibadah itu hanya doa. Tetapi doa ini memiliki kedudukan yang sangat penting atau memegang posisi yang sangat inti dalam ibadah. Ini seperti kalimat Al-Hajjul Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Apakah rangkaian manasik haji hanya wukuf di Arafah, ikhwan? Bukan. Banyak rangkaiannya. Tanggal 8 tarwiyah, 9 pagi berangkat ke Arafah, ba'da zuhur mulai wukuf Arafah sampai matahari tenggelam, kemudian berjalan ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah tanggal 10, kemudian keluar dari Muzdalifah menuju Mina, Balang, Jumroh, kemudian melakukan penyembelihan, kemudian tawaf, kemudian tahalul. Rangkaian mah banyak, sa'i, tawaf. Tapi wukuf di Arafah ini menentukan atau posisinya sangat inti dalam rangkaian ibadah haji. Tidak ada haji bagi orang yang mereka tidak melakukan wukuf di Arafah. Doa seperti itu. Kedudukannya dalam ibadah ini, doa memegang perkara yang sangat inti. Karena ibadah itu ruhnya adalah at-tadallul wal khudu, menghinakan diri dan disertai dengan ketundukan yang total. Ada unsur menghinakan diri karena merasa fakir, merasa enggak punya apa-apa, merasa dhaif. Hal ini itu sangat kental dalam ibadah doa. Orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala, orang awam sekalipun, dia bagaimana merasakan hinanya di hadapan Allah, meminta dan menggantungkan harapan kepada Allah Ta'ala. Maka dalam doa ini nuansa untuk mewujudkan hakikat ibadah itu sangat kental. Dia akan minta kepada Allah dengan penuh kinaan, dan dia pun akan tunduk dengan Allah Ta'ala. Terus, saat ini kebanyakan umat Islam terjerumus ke dalam perbuatan syirik dan berdoa kepada selain Allah. Hal inilah yang menyebabkan kesengsaraan mereka dan umat-umat terdahulu. Allah membinasakan umat-umat terdahulu karena mereka berdoa dan beribadah kepada selain Allah, seperti kepada para wali, orang-orang solih dan sebagainya. Aktsarul muslimin al-yawm, kebanyakan kaum muslimin pada zaman kita sekarang ini, waqa'u fi syirki wa du'ai ghairillah, banyak yang terjerumus dalam kesyirikan dan doa kepada selain Allah. Wahabi, tukang nuduh-nuduh syirik, misalnya kaum muslimin, banyak yang terjatuh dalam syirik, nyirik-nyirikan kaum muslimin. Apa memangnya enggak ada muslimin yang tidak terjatuh? Apa memangnya enggak ada muslimin yang terjatuh dalam syirik? Ya tinggal antum belajar saja apa yang termasuk di antara amal-amal syirik, kemudian ada enggak muslimin yang melakukannya? Contoh umpamanya Nabi mengatakan inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun, jampi-jampi perdukunan, jimat-jimat, kemudian tiwalah pelet, itu adalah syirik. Sekarang antum lihat, ada enggak muslimin yang suka dengan dunia perdukunan? Sangat banyak. Dukun-dukunnya kadang Pak Haji, Pak Kiai. Kemudian ada enggak muslimin yang mereka masih suka dengan jimat-jimat? Bladrek, orang mau jadi pejabat cari jimat. Orang mau jadi dokeng cari jimat. Orang mau jualan cari jimat. Orang mau anak sekolah mau ujian cari jimat. Kemudian orang mau macam-macam, semuanya banyak yang mereka cari-cari jimat. Bahkan ketika orang datang kepada para kiai, rata-rata mintanya itu, kiai onten amalan nopo kagem kulo, diminta dibuatkan amalan yang bisa membuat ujiannya sukses, jualannya laris, bisa kemudian dijadikan pelet, bisa dipakai untuk kesaktian. Berapa banyak muslimin yang masih melakukan hal yang demikian? Berapa banyak muslimin yang mereka masih menyembelih yang diperuntukkan untuk selain Allah? Man dzabaha li ghairillah la'ana Allah, man dzabaha li ghairillah laknat Allah bagi orang yang mereka menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Berapa banyak yang masih suka mempersembahkan sembelihan yang ditujukan kepada selain Allah Ta'ala? Berapa banyak yang suka ngalap berkah ke tempat-tempat tertentu yang tidak pernah dijelaskan oleh syariat nilai keberkahannya? Ke kuburan, ke tempat-tempat keramat, pohon-pohon yang dianggap keramat, kuburan-kuburan yang dianggap keramat, sehingga mereka begitu sangat ambisi untuk mendapatkan berkah-berkah di tempat-tempat yang mereka anggap keramat. Banyak. Sehingga kenyataan bahwa banyak di kalangan tengah-tengah muslimin yang mereka terjerumus dalam perbuatan ini, kesyirikan. Meminta-minta kepada kuburan, kepada para wali yang ada di kuburan. Wa wasababu syaqaihim wa syaqail umam as-sabiqah alladzina ahlakahum Allah bisababi du'aihim li auliyaihim min dunillah. Dan syirik inilah yang menyebabkan kehancuran, kesengsaraan umat-umat terdahulu dan Allah hancurkan mereka dengan sebab mereka berdoa kepada para wali, yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan rata-rata kaum tarekat sufiyah yang banyak terjerumus dalam kesyirikan, dalam masalah kuburan-kuburan, maka rata-rata mereka banyak yang kemudian menjadi pintu yang membukakan para musuh untuk menghancurkan kaum muslimin, dan kebinasaan menimpa kepada kaum-kaum yang mereka banyak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Terus, adapun sikap ulama terhadap tauhid dan dalam memerangi syirik terdapat beberapa tingkatan. Yang pertama, mereka adalah ulama yang memahami tauhid, memahami arti penting tauhid dan macam-macamnya. Mereka mengetahui syirik dan macam-macamnya. Selanjutnya, para ulama itu melaksanakan kewajiban mereka, yaitu menjelaskan tentang tauhid dan syirik kepada manusia dengan menggunakan hujjah dari kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Para ulama itu tak jarang, sebagaimana para nabi, dituduh dengan berbagai macam tuduhan bohong. Tetapi mereka sabar dan tabah. Syiar dan sembahyang mereka adalah firman Allah, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Dahulu kala Luqman al-Hakim mewasiatkan kepada putranya seperti dituturkan dalam firman Allah, ya bunayya, aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Ya, kita lihat sekarang beliau katakan, inna mauqifal ulama min at-tauhid wa muharabati syirki ala aqsam. Sesungguhnya sikap para ulama terhadap perkara tauhid ini dan dalam memerangi kesyirikan itu memiliki beberapa tingkatan sikap yang mereka tunjukkan, sehingga orang yang Allah berikan ilmu kondisinya itu tidak satu tingkatan. Orang yang Allah berikan ilmu, ada orang yang mereka memiliki ketakwaan, ada yang mereka tidak memiliki ketakwaan atau ketakwaannya sangat rendah, tipis. Ada yang mereka betul-betul menyadari kedudukannya sebagai ulama dan menyadari penuh tugas-tugas sebagai seorang ulama dalam menyampaikan risalah dan dalam membimbing umat. Tapi ada yang mereka itu sesungguhnya kelas ilmunya kelas ulama, tapi mentalnya mental jongos dunia, sehingga menjadi budak-budak dunia, sehingga ilmu itu bahkan bisa dijual atau ilmu itu disembunyikan karena ada target-target dunia yang diinginkan. Maka ulama bermacam-macam. Ada ulama yang sangat mulia di hadapan Allah, ada ulama yang sangat hina di hadapan Allah. Tergantung bagaimana mereka bersikap dengan ilmu yang ada pada mereka. Sekarang kita lihat jenis yang pertama, macam yang pertama. Al-qismul awal, adapun macam yang pertama dari jenis-jenis para ulama ini, ikhwan, fahimut tauhid wa ahammiyatahu wa anwa'ahu. Ulama yang mereka betul-betul faham tentang tauhid, faham tentang pentingnya tauhid, faham tentang macam-macam tauhid, betul-betul tahu persis bagaimana ini hal ihwal tentang masalah tauhid, hakikat tauhid, faham keutamaan-keutamaan tauhid, faham macam-macam tauhid, faham, sehingga punya gambaran yang utuh, gambaran yang sempurna tentang masalah tauhid. wa arafu syirika wa aqsamahu, dan mereka pun mengenal mengetahui syirik dan macam-macamnya, sehingga faham betul tentang lawan tauhid itu syirik. Faqamu biwajibihim, mereka pun menegakkan kewajiban mereka sebagai seorang ulama. Apa itu diantaranya? Yaitu wabayyanun nas at-tauhida wasyirka, wabayyanu linnas at-tauhida wasyirka. Di antaranya tugas para ulama adalah menjelaskan kepada manusia tentang hakikat tauhid dan hakikat syirik. Menjelaskan kepada manusia, dijelaskan dengan gamblang dan tidak khawatir dengan segala risiko-risiko yang menimpa kepada dia. Wahujatuhum, dan hujah-hujah mereka dalam menjelaskan hakikat tauhid dan syirik, hujahnya apa? Al-Quran, Al-Quranul Kirim, wasunnatus sahihah. Hujah-hujahnya adalah Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Sehingga benar-benar mereka menegakkan hujah di tengah-tengah manusia. Waqad ta'arradha ha'ula'il ulama kama ta'arradhal anbiya ila ittihamatin kadhibah. Dan terkadang atau sungguh banyak sekali dihadapkan kepada para ulama sebagaimana yang dihadapkan kepada para anbiya, para nabi. Apa itu ittihamat kadhibah? Berbagai macam tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan-tuduhan dusta. Para nabi atau Rasulullah SAW, berapa banyak tuduhan dusta yang dinisbatkan kepada nabi? Apa ikhwan diantaranya tuduhan-tuduhan itu? Hah? Sahir, terus apa lagi? Majnun, apa lagi? Kadzab, apa lagi? Satrul awalin, apa lagi? Syair, ya macam-macam. Semua tuduhan dusta ini dalam rangka tanfirun nas, untuk membuat manusia lari. Karena sesungguhnya mereka tidak punya celah untuk mencela nabi. Karena nabi tumbuh berkembang sampai mendapatkan wahyu, dan setelah mendapatkan wahyu itu tidak ada celah akhlak yang bisa mereka jadikan sebagai bahan untuk mencela para nabi. Gak ada sebaiknya ada bahan untuk mencela para nabi. Demikian pula kenabian para nabi itu sesungguhnya dikuatkan dengan segala macam mujizat yang menjadikan mereka tidak lagi bisa mendustakan kenabian para nabi. Maka bagaimana membuat manusia menjauh dengan cara membuat ittihamat kadzibah, membuat berbagai macam tuduhan-tuduhan palsu dalam rangka membuat manusia bisa lari. Termasuk para ulama yang mewarisi para nabi akan mendapatkan hal yang serupa, perlakuan yang serupa. Di antaranya bagaimana ahlul bid'ah, ahlul bid'ah menggelari para ulama yang menjelaskan tauhid dengan sesungguhnya, menjelaskan tentang tauhid uluhiyah, membersihkan tauhid dari nuda syirik sebersih-bersihnya, dibilang takfiri, dibilang wahabi, dibilang tukang mensyirikkan orang, mengkafirkan orang. Ini adalah kemudian dalam rangka membuat manusia lari daripada ulama yang berusaha untuk benar-benar membawa kaum muslimin ini tegak Islamnya di atas hujah yang qawiyah, dalil-dalil yang kuat, diajari dengan ilmu-ilmu yang jelas, yang mapan. Sehingga tuduhannya adalah wahabi sesat, tukang mengkafirkan Khawarij, ini anteknya iblis dan segala macam. Ini tujuan yang dialamatkan kepada para ulama. Dalam hal asma sifat, ulama Ahlussunnah yang berusaha untuk menetapkan sifat-sifat Allah dan tidak menyerupakan dengan makhluk, maka menetapkan nama dan sifat itu dianggap yaitu tajsim, menjisimkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal mereka juga menetapkan sifat tapi sebagian. Kenapa kok sebagian yang lain enggak? Apa memangnya sifat Allah dipilah-pilah? Kalau ini layak ditetapkan, kalau ini enggak layak ditetapkan. Bicara tentang sifat Allah semuanya satu. Tinggal kita mengatakan sesuai dengan keagungan Allah, selesai. Sekarang coba ikhwan, sifat mereka mengingkari Ahlussunnah yang menetapkan semua sifat Allah. Lalu mereka mengatakan sifat Allah itu hanya 20 atau 13 atau bahkan hanya 7. Apa itu 20? Hah? Ada yang hafal enggak? Wujud, kitam, bako, mukhalafalil hawadis, terus qiyamu binafsi, terus wataniyah, kudrah, irada, sami, basar. Terus ada enggak sifat ridha di situ? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada sifat ridha di situ. Padahal Allah katakan radhiyallahu anhum wa radhu'an. Sekarang antum kalau ditanya, antum beramal ini mencari apa, ikhwan? Gimana? Mencari ridha Allah. Biasa enggak ungkapan ini kaum muslimin? Biasa. Terus kenapa kok diingkari? Hah? Berarti enggak boleh dong antum bilang mencari ridha Allah. Wong Allah enggak bersifat ridha. Kan enggak ada dalam jajaran 20 sifat, kan enggak ada sifat ridha. Kenapa kamu mencari ridha Allah? Terus sekarang, kamu kenapa enggak maksiat? Hah? Kenapa? Kenapa enggak maksiat? Kok enggak mau berzina, minum khamr, mencuri? Kenapa? Karena takut murka Allah, betul? Allah murka, betul? Iya, ada enggak dalam sifat 20 itu? Enggak ada. Kalau begitu antum enggak perlu takut dengan murka Allah. Oh, enggak ada sifat murka dalam ini sifat tersebut. Bagaimana, ikhwan? Berapa banyak akan kita harus hilangkan ketika kita kemudian membatasi sifat Allah, sedangkan Allah sendiri telah menjelaskan dalam banyak perkara. Inilah al-bid'ah, pasti akan natap-natap enggak karuan sendiri. Kalau mereka bilang, kenapa kok kamu tetapkan sifat sami basar? Kan itu makhluk juga punya pendengaran dan penglihatan. Makhluk punya enggak? Punya. Terus kenapa kok untuk Allah antum tetapkan pada itu ada pada makhluk, sedangkan sifat Allah yang lainnya antum tolak karena kafir menyerupakan dengan makhluk? Apa enggak khawatir menetapkan sifat Allah sami basar itu juga menyerupakan dengan makhluk? Enggak. Karena saminya, basarnya itu sesuai dengan keagungan Allah. Lah, yaitu tinggal kamu semuanya tetapkan kemudian sesuai dengan keagungan Allah, selesai. Kok ini ditetapkan, yang lainnya enggak? Apa? Yang membedakan apa? Wong semuanya sifat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ini perkara yang sangat besar dalam akidah. Tapi mereka akan mengatakan kepada Ahlussunnah yang menetapkan sifat-sifat Allah dengan dipaksa sebagai mujassimah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Bahkan mereka pun bisa kafirkan juga, menyerupakan Allah dengan makhluk, kafir. Bahkan ada orang ketika dia di negerinya mau ditangkap kemudian berlindung ke Saudi, dia bilang Saudi negara yang dikeluarkan dari Ahlussunnah. Kalau ingin dimasukkan kepada Ahlussunnah, ya jangan menetapkan sifat Allah, jangan merupakan Allah dengan makhluk. Mereka ambil perlindungannya, kemudian mereka sikat negaranya. Padahal tidak ada negara yang paling menentramkan, paling melindungi manusia seperti Saudi. Rata-rata aktivis harokiin yang diburu di negerinya, yang di Mesir, di mana, masuk Saudi aman, dilindungi. Kemudian di Saudi merusak masyarakat, ini Saudi, masyarakat muslimin Saudi, dengan pemikiran-pemikiran khawarij mereka. Mereka ambil uangnya, mereka ambil dana sekolahnya, mereka makan segala macamnya, kemudian mereka ini tohok atau mereka tusuk dari belakang negeri Saudi dengan segala macam ungkapan-ungkapan yang mereka ungkapkan. Kemudian beliau katakan di sini, tuduhan-tuduhan palsu banyak dialamatkan para ulama, maka fasabaru, mereka pun bersabar. Mereka pun bersabar. Walam yatarajau, dan mereka pun ini tidak menghadapi apa yang mereka tuduh-tuduhkan itu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Mereka tidak membalas dengan balasan-balasan yang bodoh. Di antara sifat ibadur rahman itu, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Seandainya orang-orang yang bodoh itu memberikan berbagai macam perkataan, tuduhan, berbagai macam ucapan-ucapan yang menunjukkan kebodohan mereka, maka ibadur rahman tidak menghadapinya dengan kebodohan serupa, tapi dengan salaman. Kalau salaman, sikap yang ditunjukkan sikap yang menyelamatkan, sikap orang yang berilmu, sikap orang yang tegak di atas ilmu, sikap orang yang tidak mengikuti hawa nafsu. Wa syiaruhum qaulu ta'ala, syiarnya, slogan mereka dalam mendakwahkan agama ini, wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah anda dari segala ucapan mereka. Akan buahnya ucapan-ucapan yang sangat menyakitkan, yaitu hati. Antum kalau sedikit ngamati orang berkomentar terhadap artikel atau ulama atau ceramah, maka komentarnya enggak karuan. Ucapannya kayak dia enggak ada yang ngontrol saja, asal celotok-celotok, asal keluar, asal dia hanya ceprat-ceprot ngomongnya, jadi kadang enggak karuan. Seorang hamba Allah, ibadur rahman, orang yang mereka berilmu, dia akan bersabar dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas, ucapan-ucapan mereka yang buruk. Wahjurhum hajran jamila, dan jauhilah mereka dengan cara-cara yang jamil, cara yang baik. Sehingga intinya bahwa ibadur rahman, orang yang berilmu, tidak terpancing dengan kebodohan orang yang bodoh. Kebodohan tidak dibalas dengan kebodohan, tetap mereka bersikap di atas ilmu. Wa qadiman awsa Luqmanu al-Hakim waladahu qailan, di zaman dulu Luqman al-Hakim berwasiat kepada anaknya dengan ungkapannya, ya bunayya aqimin salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min asmil umur. Nah, tegakkan salat, kemudian perintahkan yang ma'ruf, larang yang mungkar, kemudian bersabarlah dalam segala perkara yang menimpa anda. Sesungguhnya bersabar dalam menunaikan kewajiban, menunaikan amar ma'ruf nahi mungkar adalah perkara yang sangat utama. Ini adalah sikap ulama jenis yang pertama, ulama yang total warasatul anbiya, ulama yang benar-benar mereka mengetahui tentang kedudukan dan tugas dirinya sebagai ulama. Yang kedua, pada tingkatan kedua adalah mereka ulama yang meremehkan dakwah kepada tauhid yang menjadi dasar agama Islam. Mereka merasa cukup mengajak manusia mengerjakan sholat, memberikan penjelasan hukum dan berjihad tanpa berusaha meluruskan akidah umat Islam, seakan mereka belum mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Seandainya mereka mengajak kepada tauhid sebelum berdakwah kepada yang lain sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul, tentu dakwah mereka akan berhasil dan akan mendapat pertolongan dari Allah. Sebagaimana Allah telah memberikan pertolongan kepada para rasul dan nabinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa'amilussolihati layastakhlifannahum fil ardh kamastakhlafalladziina min qablihim wala yumakkinanna lahum diinahum alladzii tardha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yushrikuuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun denganku. Dan barang siapa tetap kafir sudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Karena itu syarat paling asas untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah tauhid dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Yang kedua, ikhwan, jenis ulama yang mereka meremehkan dakwah tauhid. Wal qismu tsani minal ulama, dan model corak yang kedua dari keadaan para ulama adalah orang-orang yang mereka ahmalud dakwah, dakwata ila tauhid. Orang-orang yang mereka meremehkan dakwah mengajak kepada tauhid. Orang yang meremehkan tauhid ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang bodoh tentang hakikat tauhid. Memang enggak tahu tentang hakikat tauhid. Atau maksudnya pengertian mereka tentang tauhid itu sekedar hanya pokoknya sudah mengakui Allah, itu yang dianggap tauhid. Makanya enggak begitu perhatian dengan dakwah tauhid ini, karena setiap orang sudah ada fitrah mengakui Allah. Enggak perlu lagi didakwah-dakwahkan tauhid. Karena anggapannya tauhid itu cukup dengan sekedar mengakui Allah sudah bertauhid. Maka enggak perlu ada dakwah-dakwah khusus tentang masalah tauhid. Ini menunjukkan kebodohannya tentang tauhid. Apa ada ulama-ulama yang bodoh tentang tauhidnya? Banyak. Ada yang mereka pakar bahasa tapi bodoh tentang hakikat tauhid. Ada yang mereka ini pakar dalam masalah ilmu-ilmu yang tertentu, cabang ilmu tertentu, dan mereka tidak faham tentang hakikat tauhid. Sangat banyak. Atau di antara lagi, ada orang yang faham hakikat tauhid tapi mereka ada agenda lain dari perkara dunia, sehingga dia sembunyikan dakwah tauhid itu, dia remehkan, dia sembunyikan karena ada kepentingan lain. Padahal beliau terangkan, Di mana tauhid ini at-tauhid alladhi huwa asasul Islam. Tauhid itu adalah asasnya Islam. Pondasinya Islam. Ibarat pohon, tauhid itu pada posisi akarnya. Ibarat bangunan rumah, maka tauhid itu pada posisi pondasinya. Bagaimana mereka meremehkan posisi pondasi dan posisi akar? Farahu yada'un nas ila salah wal hukmi wal jihad duna ayusahihu aqaidal muslimin. Mereka menjadikan dakwahnya itu berkutat antara salat, kemudian kepada hukum-hukum jihad, tanpa membenarkan akidah kaum muslimin. Sehingga dakwah yang digembar-gemborkannya itu adalah dakwah yang sesungguhnya dalam pembicaraan para ulama itu masuk dalam wilayah al-fiqhul asghar. Ada al-fiqhul akbar, ada al-fiqhul asghar. Fikih akbar itu tauhid, akidah tauhid. Ini fikih yang besar. Fikih asghar ini adalah fikih, semua fikih muamalah, amaliyah, salat, puasa, zakat, segala macam. Itu adalah fikih asghar. Karena ini cabang daripada fikih yang pertama ini. Ah, mestinya harusnya punya perhatian besar kepada perkara yang besar ini. Orang ini justru perhatiannya kepada fikih-fikih yang seputar salat, masalah hukum, jihad, tanpa membenarkan akidah kaum muslimin. Wa ka'annahum lam yasma'u qawlahu ta'ala. Seakan-akan mereka tidak mendengar tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya semua amal mereka akan hancur. Seakan-akan mereka tidak khawatir kalau bangunan amal yang dia bangun tinggi-tinggi, jihad, berhukum dengan hukum Allah, tegakkan khilafah, kemudian tegakkan ekonomi Islam, tegakkan yang macam-macam, lalu tidak pernah bicara tegakkan akidah, tegakkan tauhid, enggak pernah. Seakan-akan mereka tidak khawatir kalau mau membangun rumah tingkat 50 itu tanpa pondasi. Seakan-akan enggak khawatir. Padahal enggak ada ceritanya. Orang bangun rumah tingkat berapapun tanpa pondasi, kemudian rumah itu akan bisa berdiri kokoh, tegar. Enggak bisa. Pasti akan hancur. Maka bagaimana mereka meremehkan permasalahan tersebut? Seakan-akan enggak pernah dengar ayat seperti ini. Walau qaddamu tauhida qabla ghairihi kama fa'alat ar-rusulu lanajahat dakwatuhum. Seandainya mereka mengedepankan tauhid dalam perkara dakwahnya sebelum yang lain-lainnya, sebagaimana telah dilakukan oleh para rasul, niscaya dakwah mereka akan berhasil. Wa nasarahumullahu, Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Kama nasara rusula wal anbiya'a, sebagaimana Allah telah memberikan pertolongan kepada rasul dan para nabi. Sebagaimana dalam ayat Allah katakan, wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat. Allah berjanji kepada orang-orang mukmin di antara kalian dan beramal soleh. Mukmin yang punya akidah yang lurus, beramal soleh, orang yang bergerak, beraktivitas, bukan hanya tidur melungker, bukan hanya sekedar tengok-tengok saja, tapi dia beraktivitas, bergerak, beramal, bekerja, berbuat. La yastakhlifanahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Satu, Allah akan berikan kepada mereka kekhilafahan sebagaimana Allah telah berikan kekhilafahan kepada orang sebelum mereka. Allah telah berikan kepada muslimin kekhilafahan dalam waktu yang panjang, dengan segala kondisi kekhilafannya, sampai diresmikan ambruk-ambruk tahun berapa, ikhwan? 19 24. Sudah lama atau belum? Masih keterawang-terawang. 1924. Sekarang 2017. Berapa berarti? Hah? 2018 ya, sekarang berapa tahun berarti? Hah? 94 seumur kakek, seumur nenek. Masih generasi yang hidup. Padahal dakwah Nabi sudah semenjak tahun 700-an. 571 itu sekitar 600-an. Sampai sekarang, sampai 1924. Lama. Seribuan tahun lebih Allah berikan kekhilafan kepada kaum muslimin. Kemudian wala yumakkinanna lahum dinahum ladzir qadalahum. Allah berikan keteguhan agama. Agamanya itu betul-betul wibawa, mapan. Ya Allah ridha dengan agama itu sehingga tegaknya perundang-undangan Islam di tengah-tengah kehidupan. Wala yubaddilannahum mim ba'di khaufim amna, dan Allah gantikan rasa takut itu dengan keamanan, dengan tersebarnya keadilan Islam. Apa yang mesti diwujudkan itu ikhwan? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, mereka menyembahku tanpa menyekutukanku sama sekali, alias menegakkan tauhid tanpa menyekutukan Allah dengan apapun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, barang siapa yang dia kufur setelah itu maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Sampai sini ada pertanyaan ikhwan? Ada pertanyaan? Enggak ada. Kita cukup pengajian, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.